perintah-perintah Allah dalam muamalat. Bahawa perintah-perintah Allah Ta'ala dalam muamalat. Akhlak, muasyarat, ibadat. Semua akan betul. Kerana ibadat perlukan taharah. Ibadat perlukan taharah, kesucian. Muamalat. Akhlak dan muasyarat. Akhlak dan muasyarat. Akan betulnya sendiri. Kerana muamalat dan muasyarat adalah amalan yang keluar daripada badan manusia. Akhlak itu adalah amalan badan manusia. Masyarakat adalah amalan badan manusia. Dia bukan tubuh daripada langit, bukan dia tubuh daripada bumi. Akhlak dan masyarakat bukan amalan yang tubuh daripada langit, tubuh daripada bumi. Dia adalah timbul keluar daripada badan manusia. Maka, amalan badan manusia. Perbuatan manusia sebagai akhlak dan masyarakat. Semua bahagian agama akan betul. Apabila kita bawa unsur pencarian kita ke atas perintah-perintah Allah. Kita bawa pencarian kita ke atas perintah-perintah Allah. Dan selamat jadi daripada dosa. Tidak, tuan-tuan. Semua orang bukan Islam tahu. Bahawa orang Islam bila kita bagi makan yang haram, kita bagi makan-makan yang haram, maka apa saja kita nak buat, lepas itu kita silakan. Apa saja boleh. Mereka sudah tidak ada, rohnya. Mayuddin Nasara kamu ikut Nabi walaupun tak apa kamu percaya sebagai orang Islam tapi ikut sama Nabi dan orang Islam kita apa? Kita semayang kita puasa kita zakat kita haji ini Islam walhal pertolongan ghaib kepada Allah Ta'ala hanya dengan sunnah-sunnah. Apabila sunnah terangkat, maka akan datang lagi yang ada berapa. Apabila sunnah-sunnah retial, datang lagi yang ada berapa. Ya, tuan-tuan. Walaupun fardu-fardu diamalkan, tetapi kehinaan tetap datang. Kita akan berkata, Umar R.A. Bila dia datang untuk ambil kunci Baitul Maqdis. Saya duduk di atas. Tukar yang elok sikit. Tukar pakaian yang ketat sikit. Nampak. Tukarkan tuan-tuan punya. Dia bangsa dalam keadaan. Nak tutup kepala. Masuk dia letakkan di bawah. Setiap. Dan airnya tengah betis seolah-olah ada air dalam air. Ini apa sesuai lah. Ini semua tentera-tentera Islam datang untuk sambut tuan sebagai Amirul Mukminin. Allah Amirul Mukminin. Siapa baju tuan? Allah Umar Zaman kita. Wahai Abdul Rahman. Wahai Abdul Rahman jika. Wahai Abdul Rahman jika orang yang berkata begitu kepada kamu, maka aku boleh anggap dia orang baru. Tapi apabila Abdul Rahman radhiyallahu anhu Dia tukar. Maka bila dia naik kuda, terus dia turun. Jadi bila aku duduk saja di satu, maka perasaan dia kabur pun datang. Jika kamu, kata Syedumah, jika kamu melihat dan menganggap bahawa dengan kamu mengamalkan cara lain daripada cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada kejayaan, maka Allah Ta'ala akan hidang kamu. Kita tiga tema yang ñu wal ci abak yalla tan ko dafa ila alkan ila ajam ila ada agama berada ku amal ke fardu kuda alhamdulillah maka ini lah kata-kata orang yang ada tidak ada langsung perasaan ubat tidak ada langsung fikir umat satu kampung kalaulah duduk di kampung bersepakat dengan satu sunnah sepakat semua ketiga sunnah ini maka menjadi kewajiban pemerintah Islam pada ketiga itu untuk mengurangi kaum itu untuk mengurangi orang Islam bahawa mereka bersepakat untuk tidak beramal dengan satu sunnah maka menjadi tanggungjawab pemerintah Islam untuk memerangi penduduk kampung tadi untuk mengurangkan sunnah itu. Hanya orang Islam kata apa? Fardu rilah, fardu cukup lah. Dan mereka bangga fardu lah kekurangan agama. Mereka dapat amalkan fardu pun, alhamdulillah dah besar dah. Sama Syed Umar RA, jika kamu ambil cara hidup orang bukan Islam, Allah Ta'ala akan menghina kamu. Dan kehinaan tadi tidak akan terangkat daripada kamu. Bukan kerana mendengar kesayang, tapi mengamal kehidupan hidup, bukan Islam. Meninggalkan sunnah. Jika kamu tinggalkan sunnah. Jika kamu menginginkan kemuliaan dalam cara hidup yang bukan Islam, maka Allah Ta'ala akan tinggalkan ke atas kamu pilihan. Dan kamu tak akan keluar daripada kehidupan. Jadi kamu tidak ubah cara hidup kamu kepada, kembali kepada amalan sunnah. Maksud daripada kerja ini ialah menghilangkan sunnah-sunnah. Kata Mangai Yusuf, maksud daripada kerja yang aku buat ini adalah untuk menghidupkan sunnah-sunnah. Menghidupkan sunnah-sunnah. Boleh jodoh. Kadang-kadang orang kata, sunnah memang ada sunnah. Di sini bukan situasi keadaan tidak mengizinkan. Ini kata-kata orang pandai-pandai ni. Di sini tak berpuasa saya. Ini bukan waktunya. Memang sunnah tapi ini bukan waktunya. Keadaan tidak mengizinkan. Tapi boleh diamalkan waktu lain, waktu ini tidak mengizinkan. Maka ini maknanya ialah. Maka bermakna orang itu sebenarnya gerun dengan suasana dalam mengamalkan sunnah. Dia sudah menjadi gerun dengan suasana dalam mengamalkan sunnah. Dia malu dalam mengamalkan sunnah dalam suasana itu. Malu mengamalkan sunnah dengan kerana suasana ini dipanggil kursat dalam muasara. Oleh itu, di sisi muasara, orang Islam sudah murtad. Jadi dia bagi irtidat, sudah bermurtad dalam muasara. Murtad dengan makan. Banyak apa keadaan pun, sunnah ibadat. Malu mengamalkan sunnah. Kerana suasana, maka ini dibangun murtad dalam masyarakat. Selepas itu adalah murtad dalam pemikiran. Dan murtad dalam pemikiran ialah seorang itu meringankan sunnah. Meringankan sunnah. Maka dia akan membawa kepada meringankan fardu. Dan orang yang meringankan fardu akan membawa orang itu kepada meninggalkan agama terus. Orang yang meringankan fardu apabila dia telah berjalan di atas jalan kekufuran. Dia telah berjalan di atas jalan kekufuran. Meringankan fardu adalah kufur. لا كده وصل، لا كده وصل سبعة سمايا عشان كده لبيبي بس من زهر. dalam setiap benda kita kena ukur, ikan ukurannya. Setiap kedai, setiap pedagang, sentiasa membuat ukuran dan perbandingan. Untuk hari ini dengan hari ini macam mana? Untuk hari ini macam mana? Untuk hari ini macam mana? Dan tanpa muhasabah, orang itu tidak dapat maju. Tanpa muhasabah, tanpa mengambil surah diri dia, tanpa mendidik diri dia, dia tidak akan dapat maju. Oleh itu, dalam kita muhasabah diri. Dalam kita muhasabah diri. Jadi saya buat apa, apa untung saya dapat, apa kerugian saya. Misalnya kita sedang berjalan dengan lalai. Satu, orang yang lalai adalah orang yang tak beramal. Kita pula lalai dalam amalan. Kita beramal tapi dalam lalai. Kita melakukan banyak amalan-amalan yang besar, tapi tidak ada ihtisab. Kita sedang buat amalan yang besar, tapi tidak ada ihtisab. Boleh itu besar. Usaha ini semuanya adalah untuk ubah diri kita. Ubah diri sendiri. Itu semua berazam. Niat insyaAllah. InsyaAllah kita akan buat. Kita sendiri akan buat. Kita akan sampaikan amalan daripada semua orang. InsyaAllah, Tuan. Kita orang langkah, Tuan, insyaAllah. Tuan yang pernah. Tuan yang ulama yang pernah buat. Tuan niat sebulan 5 bulan. Untuk negara 5 bulan. InsyaAllah. Selamat menikmati.